aku tersiksa melihat semuanya berubah. Mengapa kau tak mau tahu bagaimana hati ini tanpamu? Cintamu, oh di mana aku bisa hilang dah.